Lagu apa yang mau dinyanyikan? Dinyanyiin Melayu. Melayu. Boleh lagu Melayu. Ateng main musik? Saya main musik. Bapak main musik? Ya boleh saya bantu. Nih. Bapak bisa main musik? Bisa. Oh, rupanya didikan luar negeri nih. Loh, saya pernah sekolah di London. Di London, iya. Bapak ketemu sama saya juga sekolah musik di London. Loh, mungkin pakaiannya yang lain. Loh, Bapak sekolah musik apa? Saya musik tiup. Oh, gak ketemu sama saya. Ini pakaian musik apa? Musik sedot. Pulang-pulang gondokan nih. Oh, dia kerja di DPU. Pakaian apa? Iya, sekarang. Ini outdoor WC. Silakan di tengah sini. Lagunya apa, Om? Lagu apa? Yang filmnya terkenal juga nih, Ratapan Anak Tiri. Oh, lagu yang sedih. Oh iya iya. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal babu. Ditinggal ibu, ditinggal babu. Nah ya, ibu saya itu jadi babu. Babu Belanda. Baik, umumkan dulu saya kepada para hadirin. Baik Pak, ini lagunya lagu yang sedih Pak ya. Saya umumkan kepada para hadirin. Sini aja, sini. Para hadirin yang kami muliakan, kini tiba seorang bintang yang sudah terkenal di seluruh dunia dan akhirat akan menyanyikan sebuah lagu sedih. Oleh karena ini adalah lagunya lagu sedih, lagu Ratapan Anak Tiri. Oleh karena itu para hadirin kami persilahkan menyediakan sapu tangan. Kalau tidak ada sapu tangan, sapu lidi juga boleh. Nah, para hari sekalian, inilah Ustaz Ya Habibi. Bapak, main musik apa? Saya main musik ini, yang sekesek. Apa namanya? Sekesek. Sekesek. Sekesek. Saya dangdut. Ya, dangdut. Ustaz nyanyi. Saya seruling ya. Entah Ustaz, supaya suaranya bagus, saya kasih vitamin dulu, Pak, ya. Boleh. Mangat, Ustaz. Kenapa dilepas? Vitamin apa, Pai? Apa, Teng? Eh, kambing. Tadi, kucing saya kan gak bisa gak bisa begitu. Saya pegang aja, cengkeram lehernya. Ambil dari kambing, masuk dan suaranya bagus. Siapa tahu ikan kita begitu. Ya maklum, didikan luar negeri. Antara atasan dan bawahanku, Pak. Iya, ini namanya bisa kerjasama. Tengulang. Demonstrasi, Pak. Iya. Bisa menghibur masyarakat di sini. Untuk ini saudara saya terima, tapi ada beberapa syarat yang harus saudara laksanakan. Oh, jadi ada harapan di sini, Pak. Saudara sebagai pegawai sini harus disiplin. Syaratnya satu, pada waktu bertugas saudara tidak boleh meninggalkan pos. Oke. Kedua, saudara pada waktu bertugas tidak boleh tidur. Wah, senang sekali. Saya akan patuhi betul-betul. Sudah tahu, tidak boleh meninggalkan pos dan tidak boleh tidur. Ya, Pak. Untuk ini, segera akan saya tugaskan saudara. Saya akan menjalankan tugas yang lain. Sampai ketemu nanti ya. Terima kasih, Pak. Selamat bertugas. Terima kasih, Pak. Selamat bertugas. Jadi tidak boleh tidur, Pak. Tidak boleh, meskipun ngantuk. Tidak boleh. Kalau ngantuk sekali, tetap tidak boleh. Tidur tinggi. Tidak boleh, nah. Tidak boleh, tidak boleh. Ini tak tidur. Eh? Ini tidur. Oh, bukannya tidur, Pak. Emang matanya sipit. Selamat bertugas. Terima kasih, Pak. Pak. Ya? Sini sebentar, Pak. Kenapa? Jadi tidak boleh tidur, tidak boleh meninggalkan pos. Bagus. Jadi tidak boleh meninggalkan pos, ya. Kalau posnya yang meninggalkan kita, bagaimana? Saudara, jangan mencoba-coba cari alasan untuk tidak berdisiplin, ya. Mau kerja di sini apa tidak? Ya, Pak. Saya selalu disiplin, Pak. Hei, bikin malu. Itu kan teman, itu kan direktur kita. Apa yang benar? Maaf, Pak, dia maksudnya ngomongnya salah, Pak. Yang benar? Presiden. Bapaknya saudara harus bertindak disiplin di sini. Selamat bertugas, ya, selamat bekerja. Terima kasih, Pak. Selamat jalan, Pak. Uang jalannya mana, Pak? Baik, Pak. Kita sedang sudah diterima. Tadi kita kerja lama-lama gajah. Tapi ingat, aduh, kalau kita udah kerja tetap, tapi kita nggak boleh tinggalin di sini kalau dia nggak tahu. Iya, Mama. Sedap. Tidak boleh tidur, tidak boleh meninggalkan. Aduh, masih kan ada objek. Aduh, terus deg-degan aja. Tenang. Teng. Ya. Ini cewek apa cowok? Masih cakep. Apa, aduh, lah cakepnya selangit. Ini kuntilanak apa perempuan, Mak? Lihat belakangnya gerumbung apa enggak? Aduh, tenang. Matika, hati saya deg-degan. Dengar aja tuh, dengar. Deg-deg-deg. Bukan deg-deg-deg sekarang. Bunyinya bukan deg-deg-deg. Gocap. Apa yang deg-degan? Hati saya dangdut. Aduh, ilah. Kita tanya dulu ya. Kenalkan, Teng. Bentar dulu dong, main kenalkan aja. Teng, kadarnya buat saya aja. Apa? Saya aja, Teng. Kita yang ngeliat duluan. Wajibnya, mengkiong. Apanya? Semuanya. Aduh, namanya siapa? Tenang. Gugup, tenang. Nah, saya ngomong dulu, nanti baru Matirka. Aduh! Kemana Matirka? Gak bisa keluar. Mana lo mateng masih anak-anak? Coba. Jadi menghadapi wanita masih gemeteran. Coba lo lihat. Contoh ini. Ya. Kalau saya sih sudah pengalaman. Lihat nih. Ya. Harus sopan, Teh. Iya. Tenang, hatimu tenangkan dulu. Biarpun rupanya jelek, hatimu tenangkan. Tenang, Kak. Sudah mulai ketawa. Ateng, saya di situ mengganggu. Iya, saya di sini. Jangan di situ ya. Awas, jangan jauh-jauh. Tangkap hansip. Tenang. Maju pelan-pelan. Belum tenang. Hatimu tenangkan. Saya biasa menghadapi wanita-wanita tidak seperti sekarang. Cakepnya selangit, Teng. Saya sebumi. Mau ngomong gak keluar, Teng. Minggir. Mau ke sana, sudah disiapkan apa-apa yang mau disebut. Jadi begitu berhadapan, hati kita gak gugup. Kita jadi lapar. Mulutnya kotor, jadi gak tenang. Tenang. Soalnya jadi lapar. Suaranya makin hilang. Yuk, coba. Aduh, dangdut lagi, Teng. Tapi rupanya apa? Bercahaya seperti lampu neon. Ngomong. Gak usah ngomong, terus pegang aja. Gak kena. Aduh, tenang. Kumpul-kumpul makan nasi sama garam. Kumpul-kumpul makan nasi sama semen. Setannya rambutnya keriting. Neng, saya mau pulang ke Pluit. Oh. Kan jauh ya dari kota tuh ya. Apa tuh? Heran. Oh heran. Saya kalau heran. Kalau dia enggak. Sebab keturunannya lain. Emang? Udah gantian. Tapi enak. Neng? Hmm? Yang bunyi depan apa belakang gak jantan? Neng? Neng baby? Baunya kayak peluit, Neng. Neng? Kenapa? Ayo jadi neng-neng-neng aja. Neng mau ngomong. Saya mau ngomong. Hah? Mau ngomong apa? Neng gak cakep. Seperti saya. Aduh, Neng kecil ini lebih kecil. Aduh, Neng. Neng, ini hidung-hidung siapa, Neng? Hidung saya sendiri. Pinjem boleh. Enak aja. Terus tanya rumahnya di mana, pulangnya sama siapa, rumahnya di mana. Kan bisa nolong kalau perlu. Neng, bibirnya basah, Neng. Boleh kehujanan kali tadi. Boleh disedot, Neng. Yang ketawa aja. Ada, saya dicelekkan. Sekarang saya juga berani nyala. Kena dikit. Neng, pegangannya lain sama ini. Demikian, jangan. Neng, kalau ngomong sama dia jangan lama-lama. Nanti gatel. Dia kan keturunan ular bulu. Neng, kalau pulang sendirian nanti di jalanan takut. Makanya saya pingin ada yang anter dong, boleh gak? Berapa orang anternya? Satu. Ih, kalau segini rame-rame Neng kegiles. Makanya satu orang. Satu orang aja deh. Kita tahu yang dipilih yang gagah, yang cakep. Ya lumayan deh. Iya. Saya? Saya kan cakep. Idi, kecil begini mau nganter saya. Kecil-kecil juga gembrot. Ntar kalau di jalan ya, kalau di situ yang nganter, ntar kalau ada yang garong, di situ bisa lawan. Saya kecil, itu kecil gimana? Nanti garongnya lari. Dia ketakutan dikirain tuyul. Waduh. Dia lari, kita lari. Nanti kan dia kaget garongnya, dompetnya ketinggalan, kita colong. Kalau digantungin sama dia, malah diajak ngegarong. Ini kan mukanya muka garong. Bininya digarong apalagi Neng. Oh, baru saya tahu. Itu tuyul ya? Itu tuyul. Saya? Bukan. Loh, kok katanya tuyul? Anaknya tuyul. Oh. Teponakannya sama setan-setannya. Neng, kita anterin deh ya. Maaf. Aduh, cakep bener sih Mas Hidra. Aduh. Pertama dia sama sepeda jengki. Aduh, Neng, kalau gajar sama Ateng. Cacat. Kayak apa, Om Iska? Neng, kayak bawa monyet. Neng, kalau jalan sama saya, pantas. Kalau jalan sama dia, gak pantas. Neng, abis Neng kayak nuntun-nuntun dakocan. Neng, sama saya aja ya. Nah, itu aja deh yang enggak. Mana mau Neng jalan sama kodok. Neng, masa Neng milih monyet, Neng? Kalau kotak digoreng jadi swike, Neng. Campurin tahu cok. Ayo dong, anterin yuk. Ini yang gede ini. Saya yuk. Ateng di sini, saya nganter dulu. Cepetan, Neng. Cepetan. Aduh, ntar ditunggu nih, yuk. Aduh, tangannya basah. Aduh, ilah. Non jalan sama monyet. Ya, gak kebagian rejeki deh. Biarin dia pergi sendirian, kita tidur. Tidur enakan, daripada nungguin dia. Begini caranya orang kerja ya? Sudah dikasih tahu, tidak boleh tidur. Bangun! Hei! Bang! Bangun, Bang! Baru dapat cewek begitu aja, sah! Saya kira dia. Begini caranya orang kerja ya? sudah tahu aturannya apa tadi? Iya, nggak boleh. Tidak boleh tidur. Kenapa saudara tidur? Ngantuk banget, Pak. Kalau ngantuk tidak boleh tidur. Ya, bagaimanapun juga saudara melanggar disiplin sebagai pegawai sini. Saya nggak tahan, Pak. Saudara tidak, saya perkenankan lagi bekerja. Besok nanti saudara harus pulang. Ampun, Pak. Ampun, ampun apa? Tidak boleh. Nah, tidak seperti dia ini. Emang ini biasa tidur. Masa saya patroli terus? Saya kan keliling jaga proyek ini, Pak. Ya tidur terus. Nah, mata sekarang sudah terang bahwa dia disiplin, saudara tidak disiplin. Coba, saudara ikat maju sini. Saudara mulai saat ini akan saya naikkan pangkat. Nah, jangan tidur terus. Saya kan patroli terus. Saya mau naikkan pangkat saudara SK. Mulai besok pagi, saudara akan menjadi... Saya tidak tidur, Pak. Patroli terus. Jangan ketinggalan, Mas. Makanya, kan tadi saya bilang. Ini jasnya nih. Aduh, Dedek Ben. Enggak, tadi kan saya minta diantar ya. Makan, banyak kilo makan. Saya ketakutan. Terus dia yang tawarin sendiri, katanya yuk saya anterin gitu. Dia ini? Iya. Oh, saudara sudah ketahuan. Saudara, begitu-begitu dapat objek tidak bilang sama direktur ya. Mau makan sendiri. Itu pegawai macam apa begitu? Saudara sudah tahu dia ini siapa? Dia ini adalah anak saya yang sengaja saya kasih umpan buat mengetes kedisiplinan saudara. Ternyata dua-duanya tidak disiplin. Mau jadi pegawai di mana sekarang? Itu anak bapak, Pak. Iya, iya, Pak. Iya. Bapaknya jelek anak caca. Tadi sudah saya pikir bahwa saudara ini kurang disiplin. Tapi biar bagaimanapun juga kemauan kerja saudara yang saya hargai. Dan saudara tinggal meluruskan saudara punya disiplin. Bapak juga sebagai atasan saya ya. Mudah-mudahan bisa mendengar perasaan hati saya. Yang sedang bergelora-gelora seperti di Pantai Binaria. Gelora bagaimana? Apakah Bapak tahu perasaan hati saya sekarang? Perasaan yang bagaimana? Tidak keruan. Semenjak ketemu dengan anak Bapak yang bahenoin. Kenapa? Aku jatuh cinta. Tahu jatuhnya di mana saya tidak tahu. Saya takut kalau tidak buru-buru diambil, diinjak-injak orang akan rusak. Jadi jatuh cinta sama anak saya. Betul, Pak. Sekarang ini zaman sudah modern. Cinta atau tidak terserah kepada anak saya. Anak saya ada di sini, ngomong saja sendiri. Cinta atau tidak, saya kembalikan dulu. Semenjak pandangan pertama, hatiku telah tergugah olehmu sayang. Apakah kau bersedia menjadi permaisuriku? Oh, Vivi, jawablah pertanyaanku yang bertubi-tubi. Apakah kau sayang padaku? Pak, apa yang sayang apa enggak? Loh, terserah Vivi, sebab ini perjodohan apa itu terserah kepada anak masing-masing. Jawab saja kalau memang cinta, cinta jawab. Tapi kayaknya cocok ya, Pak ya? Pasti cocok, kalau gak cocok, uang kembali. Apakah Bapak bersedia dikata saya menjadi menantu Bapak? Saya sih bersedia saja asal anak saya mau. Makanannya gampang, Pak. Apa? Setiap hari cuma semen satu terang. Coba, Bi, jawab saja langsung. Bi, apakah kau bersedia menjadi permaisuriku? Saya bersedia, Mas Ateng. Oh, dunia rasanya sudah tidak benjol. Tapi, ada tapinya dulu. Apa itu? Nanti kalau habis kawin, saya mau tinggal di Pluit. Oh, saya beliin, biarpun kredit saya beli. Bener? Bener betul, kau ngeri. Vivi, nah, jangan kau Pluit. Engkau akan kubelikan pelabuhan. Beserta kapal-kapalnya dan ombak-ombaknya ku hadiahkan kepadamu. Cuma satu yang aku minta. Nyawaku kau lindungi. Vivi, andai kata aku menjadi raja, kau akan aku jadikan permaisuri. Andai kata engkau menjadi puntung rokok, aku jadi asbaknya. Andai kata engkau jadi bunga, aku jadi apanya? Jadi tangkai. Bukan, Mai. Tapi tidak berduri. Andai kata engkau jadi polisi, aku tidak mau jadi pencuri. Aku jadi topi wajahnya. Aku di atas udara ini. Aku ingin sekali memegang tanganmu, Vivi. Apakah boleh, mumpung ada bapak moyangmu? Biasanya pegang tangan sebentar aja, kan ini banyak orang. Lebih baik banyak orang. Kalau gelap-gelapan, bisa kita berbadan tiga. sini. Kenapa aku ingin sini memegang tanganmu yang halus itu. Sebab semenjak tadi aku selalu memegang tangan yang keradakan. Mari tanganmu, Vivi. Oh, halus bagaikan bambu petung. Vivi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau tidak 1000 tahun, 1500 tahun pun aku akan sedia. Oh, Vivi, tanganmu agak kasar sedikit, Vivi. Tidak apa, mungkin engkau terkejut dengan pegangan tanganku yang bergelora ini. Oh, Vivi, tanganmu banyak bulunya. Engkau membelai aku, hatiku terasa tidak karuan. Vivi, aku ingin menciummu, kau mau sayang? Vivi, mau. Aku ingin menciummu. Mau, sayang. Aduh, aku senang sekali. Bersiap-siaplah, Vivi, kau akan aku cium, Vivi. Iya. Aku akan ikut cium. Hari ini yang kami merayakan kiranya cukup sekian.